Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Salatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin. Nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Man ittada bi huda wa ittafa sarahu ila yaumiddin. Ikhwani fillah, para jemaah sekalian, jazakumullah. Insyaallah pada malam ini kita akan lanjutkan kajian kita. Kemarin kita sudah masuk pada babun fi ahkamil janais, bab seputar tentang hukum-hukum jenazah. Kemarin kita sudah sampai pada pembahasan ahkamul marid wal muhtadir. Dan kemarin alhamdulillah kita sudah baca sebagiannya. Dan insyaallah pada malam ini kita akan lanjutkan. Di sini penulis menyebutkan yang disebutkan Fauzan, Allah Subhanahu wa taala. Wa la yajuzu at-tadawi bi muharram. Tidak boleh berobat dengan sesuatu yang haram. Wa la yajuzu at-tadawi bi muharram. Tidak boleh berobat dengan sesuatu yang haram. Jadi Islam mendorong umatnya untuk mencari pengobatan dengan cara yang halal, bukan dengan cara yang haram. Karena setiap penyakit itu pasti ada obatnya. Namun perlu diperhatikan di sini bahwa cara berobat tidak boleh melanggar syariat atau tidak boleh melanggar sesuai dengan ketentuan Allah Subhanahu wa taala dan juga Rasulnya. Artinya sesuatu yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala itu tetap haram, meskipun tujuannya adalah untuk sebagai pengobatan. Karena pada hakikatnya Allah Subhanahu wa taala tidak menjadikan jalan kesembuhan melalui sesuatu dengan yang Allah haramkan dan Allah larang. Dan justru larangan yang Allah larang itu akan mengandung mudarat atau akan mengandung bahaya bagi hamba, baik itu pada agamanya maupun pada kesehatannya. Jadi intinya bahwa Islam telah melarang pengobatan dengan cara yang haram. Karena apabila kita berobat dengan cara yang haram, maka pasti akan menimbulkan mudarat dan bahaya. Dan ini adalah prinsip dalam Islam yang perlu diperhatikan. Hal ini dipertegas dalam sebuah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam dari hadis Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Innallaha lam yaj'al shifaa'akum fi ma harrama 'alaikum." Sungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak menjadikan obat pada kalian pada hal-hal yang Allah haramkan atas kalian. Dzakarahu al-Bukhari ta'liqan fil kitab al-Ushriba babu syarabi al-hulwa wal asl. Al-Imam Bukhari rahimahullah menyebutkan hadis ini ya secara ta'liq. Artinya ta'liq itu belum menyebutkan hadis tanpa menyebutkan sanadnya secara sempurna. Beliau sebutkan pada bab al-Ushriba ya. Pada kitab al-Ushriba, tepatnya pada bab syarabu al-halwa wal-asr. Jadi hadis yang kita sebutkan tadi, sungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak menjadikan obat kalian pada apa yang Allah haramkan atas kalian. Jadi hadis ini menegaskan kepada kita bahwa segala bentuk pengobatan ya apapun itu macamnya yang menggunakan sesuatu yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, kalau boleh kita contohkan seperti pengobatan dengan menggunakan khamar atau sesuatu yang memabukkan, atau dengan cara makan bangkai babi atau yang semisalnya, atau pengobatan dengan cara hal-hal yang berbau kesyirikan, maka jelas ini adalah sesuatu yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk dijadikan sebagai obat. Nah, makanya dalam sebuah kaidah fikhiyah disebutkan ad-darar la yuzalu bid-darar. Jadi penyakit atau bahaya itu tidak boleh dihilangkan dengan sesuatu yang berbahaya. Kita tahu khamar atau makan bangkai itu adalah sesuatu yang sangat berbahaya bagi kesehatan. Nah, apabila sesuatu yang Allah haramkan kita jadikan sebagai obat atau sesuatu yang berbahaya kita jadikan sebagai obat, maka sama halnya dengan kita mengobati penyakit dengan sesuatu yang membahayakan. Bukan malah mendatangkan kesembuhan, tapi malah sebaliknya akan mendatangkanmu mudarat. Di sini disebutkan oleh penulis, ada sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Abu Dawud dan selainnya dari hadis Abu Hurairah secara marfu. Artinya hadis marfu itu adalah sebuah hadis yang langsung sampai kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi hadis yang beliau sebutkan ini adalah hadis yang lemah sebagaimana ini didhaifkan atau dilemahkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah. Bunyi hadisnya innallaha anzalad dawa. Sungguhnya Allah Subhanahu wa taala menurunkan penyakit wa anzalad da, dan juga Allah menurunkan obatnya. Wa ja'ala likulli da'in dawa'a. Dan setiap penyakit pasti Allah turunkan obatnya. Wala tadawaw biharam. Dalam hadis ini disebutkan, maka jangan kalian berobat dengan cara yang haram. Tapi hadis ini adalah hadis yang lemah, sebagaimana didhaifkan oleh sejumlah para ulama, semisal Al-Albani rahimahullah. Jadi perlu kita pahami bahwa prinsipnya di dalam pengobatan atau dalam menyembuhkan penyakit, ya, maka hendaknya kita dengan cara yang Allah halalkan, bukan dengan cara yang Allah haramkan. Karena penyakit apabila kita opini dengan cara-cara yang haram tadi yang disebutkan, maka akan mendatangkan mudarat lebih besar daripada maslahatnya. Makanya dulu disebutkan dalam sebuah hadis dari hadis Sa'il bin Hujar radhiyallahu anhu bahwasanya Tariq bin Suwaid al-Ju'fi, beliau adalah sahabat, beliau pernah bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang khamr. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam melarangnya, bahkan beliau membencinya. Dan tujuan daripada Tariq bin Suwaid al-Ju'fi ini untuk membuat khamr itu sebagai obat. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Innahu laisa bidawa walakin huda. Kata Nabi SAW ketika melihat pernyataan daripada Suwaid al-Ju'fi dan ingin mengolah atau membuat khamr itu sebagai obat. Kata Nabi SAW itu adalah bukan obat tapi idupa penyakit. Innahu laisa bidawa walakin huda. Jadi khamr itu adalah penyakit, bukan obat. Nah, maka hadis ini secara tegas menunjukkan kepada kita bahwa khamr tidak boleh dijadikan alasan atau sarana untuk pengobatan. Karena pada hakikatnya khamr itu bukan obat, melainkan sumber penyakit. Dan juga dalam hadis ini, Nabi SAW, kalau kita perhatikan dalam hadis ini, Nabi SAW tidak hanya menerangkan atau menegaskan bahwa khamar sama sekali tidak boleh dijadikan sebagai obat. Tapi dalam hadis ini, Nabi SAW juga memberikan dasar bagi para ulama, ya, termasuk Imam Nawawi rahimahullah, menjelaskan bahwa khamar walaupun hanya untuk dibuat, ya, atau disimpan atau digunakan untuk pengobatan, karena pada hakikatnya khamr itu bukan obat. Maka ini salah satu dalil yang dijadikan oleh para ulama sebagai istinbat atau kesimpulan hukum untuk menjelaskan bahwasanya khamr itu bukan obat. Makanya disebutkan oleh Imam An-Nawawi rahimahullah, kata beliau, hadza dalilun li tahrimi ittikhadhil khamri wa tahliliha. Maka pada hadis yang kita sebutkan tadi, yakni hadis Tariq bin Suwaid al-Ju'fi, Kata Imam Nawawi rahimahullah dalam hadis ini sebagai dalil tentang haramnya membuat khamar wa takhliliha dan menyimpannya. Kemudian kata beliau, wa fihi tasrihu bi annaha laysat bidawa. Dan dalam hadis itu disebutkan secara jelas bahwa khamar itu bukan obat. Wa yuhramu at-tadawi biha. Ketika sudah dipahami bahwa khamar itu bukan obat, maka fa yuhramu at-tadawi biha. Maka haram dijadikan sebagai obat. Li'annaha laysat bidawa, karena khamar itu bukan obat. Faka'annahu yatanawaluha bila sabab, wa hadha huwa sahih inda ashabina. Maka ini pendapat yang tepat dan lebih kuat dan rajih menurut kami. Menurut kami maksudnya di sini menurut orang-orang Syafi'iyah. Karena Imam Nawawi rahimahullah beliau adalah seorang ulama dari kalangan Syafi'iyah. Maka ketika beliau mengatakan wa huwa sahih inda ashabina, menurut kawan-kawan kami, maksudnya adalah dari kalangan para orang Syafi'iyah. Jadi intinya bahwa orang-orang Syafi'iyah dan juga para ulama lainnya sepakat bahwa khamar itu hukumnya haram dan tidak boleh dijadikan sebagai bahan untuk penyembuhan ataupun pengobatan. Maka dari penjelasan yang disebutkan oleh Imam Nawawi rahimahullah, ini mengajarkan kepada kita bahwa khamar atau minuman yang memabukkan itu bukan obat. Bukan obat dan haram digunakan untuk pengobatan. Ini menunjukkan prinsip penting dalam sebuah fikih. Ya, maka saya disebutkan ini adalah prinsip disebutkan dalam qadih fiqhiyah, ad-dararu la yuzalu bid-darar. Jadi penyakit itu tidak bisa dihilangkan dengan penyakit yang semisalnya atau dengan sesuatu yang membahayakan. Maka prinsip ini selaras dengan pembahasan para ulama tentang pengobatan menggunakan sesuatu yang najis. Kalau tadi kita sebutkan tentang haramnya menggunakan khamar sebagai pengobatan. Dan para ulama juga membahas bagaimana hukumnya menggunakan sesuatu yang najis sebagai pengobatan. Maka dalam masalah ini oleh para ulama ada tiga pendapat. Pendapat yang pertama dari kalangan mazhab Hanabilah. Jadi orang-orang Hanabilah mereka mengatakan haram hukumnya menggunakan sesuatu atau benda yang najis sebagai pengobatan. Karena mereka berdalil dengan sebuah keumuman hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang melarang tentang haram hukumnya menggunakan khamar sebagai obat. Mika disebutkan dalam Kasyaful Qina jilid 6 halaman 198. Kemudian mazhab yang kedua atau pendapat yang kedua, pendapatnya orang-orang Hanafiyah dan Syafi'iyah. Jadi pendapat yang kedua, pendapatnya Hanafiyah dan Syafi'iyah. Hukum menggunakan najis sebagai obat hukumnya boleh. Hukumnya boleh. Kecuali khamar. Jadi menurut mereka, orang-orang Hanafiyah dan Syafi'iyah, menggunakan sesuatu yang najis itu boleh. Kecuali khamar. Kecuali khamar. Demikian disebutkan dalam kitab Al-Majmu' Syarh Al-Muhadzab jilid 9 halaman 50. Demikian juga disebutkan dalam kitab Fathul Qadir jilid 9 halaman 40. Kemudian yang ketiga, mazhab Malikiyah. Jadi menurut orang-orang Malikiyah, hukumnya tidak boleh. Jadi tidak boleh menggunakan sesuatu yang najis itu dijadikan sebagai obat apabila bentuk pengobatan itu dengan cara diminum. Apa insyaallah ya? Jadi menurut orang-orang Malikiyah tidak boleh menggunakan benda atau sesuatu yang najis sebagai pengobatan apabila bentuk pengobatan itu dengan cara diminum. Dengan cara diminum atau dengan cara dimakan. Maka ini yang tidak boleh. Mafhumnya bagaimana? Pemahamannya bagaimana? Menurut orang-orang Malikiyah, sesuatu yang najis dijadikan obat itu boleh kalau tidak diminum atau tidak dimakan. Tapi kalau hanya dijadikan sebagai salam, ya, atau baluran dan semisalnya, maka menurut mereka ini dibolehkan. Ini menurut siapa? Orang-orang Malikiyah. Maka disebutkan dalam kitab Al-Bayan wa Tahsil. Jadi 18 halaman 429. Al-baulu najasun bil ijma. Kencing itu sesuatu yang najis dan ini sepakat para ulama. Wa hurrima at-tadawi bi syarbihi. Maka kencing itu diharamkan untuk diminum. Wa jaza al-intifa'u bihi fi ghuslil jarhi wa syabhi. Maka boleh kencing itu dijadikan atau boleh mengambil manfaat dengannya. Itu apa? Untuk membasuh atau mencuci luka atau yang semisalnya. Maka kalau kita perhatikan dalam penjelasan ini, kalau dijadikan sebagai obat dan menggunakannya dengan cara dioles atau diusap bagian luar dan bukan dengan cara diminum atau bukan dengan cara dimakan seperti tadi adalah kencing, maka kencing ini adalah sepakat para ulama sesuatu yang najis. Apakah boleh dijadikan sebagai obat? Menurut orang-orang Malikiyah boleh. Kalau dijadikan sebagai obat, contohnya apa? Untuk mencuci atau membasuh luka dan semisalnya. Yang tidak boleh itu diminum ataupun dimakan. Baik. Maka dari perbedaan pendapat yang kita paparkan tadi, maka yang lebih tepat atau yang lebih kuat dan lebih rajih pendapat siapa? Pendapat yang ketiga. Pendapat siapa tadi? Orang-orang Malikiyah. Artinya bahwa najis itu tidak boleh dijadikan sebagai obat apabila digunakan dengan cara diminum ataupun dimakan. Tapi kalau digunakan dengan cara diolas atau diusap atau dijadikan sebagai dibalur gitu, tidak diminum dan tidak dimakan, maka ini adalah boleh. Tapi ingat tadi disebutkan dengan tiga ketentuan. Yang pertama, ada kebutuhan secara medis. Kalau tidak ada kebutuhan, artinya kalau umpamanya kita tidak mengolesnya dengan benda yang najis atau kita tidak berobat dengan sesuatu yang najis, maka akan membahayakan. Maka ini termasuk kebutuhan dan ini boleh untuk menggunakannya. Tapi kalau tidak ada kebutuhan, sementara ada sesuatu yang halal untuk kita jadikan sebagai obat, maka tidak boleh kita menggunakan berobat sesuatu yang najis tadi. Intinya ketentuan yang pertama adalah ada kebutuhan secara medis. Kemudian yang kedua, tidak ada alternatif atau pilihan yang lain, obat yang suci. Hanya benda atau sesuatu yang najis, hanya itu yang ada dijadikan sebagai obat. Dan tidak ada benda suci yang lain, sepertinya kencing. Maka ini boleh. Kenapa? Karena tidak ada pilihan yang lain. Kemudian ketentuan yang kedua, dicuci setelah pemakaian. Kalau misalkan kita sudah mengolesnya dengan kencing atau sesuatu yang najis yang lainnya pada luka, maka setelah pemakaian makanannya kita cuci. Tapi ini ketentuan yang perlu diperhatikan, kapan bolehnya kita menggunakan sesuatu atau benda yang najis untuk berobat. Baik. Makanya dahulu Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah dalam Fatawa Al-Kubra jilid 3 halaman 199, beliau pernah ditanya tentang hukum menggunakan lemak babi sebagai obat. Maka beliau rahimahullah mengatakan, amma tadawi bi akli syahmil khinzir fala yajuz. Adapun berobat dengan cara memakan lemak babi, maka ini tidak boleh sama sekali. Wa amma tadawi bi talattuhi bihi. Adapun pengobatan dengan cara mengoleskannya pada tubuh, talattuh artinya mengoleskannya pada tubuh, summa yaghsilhu ba'da dhalika. Kemudian setelah itu dia cuci. Fa hadha yubna ala jawazi mubasharatan najasah fi ghairi shalah. Wa fihi niza'un mashhur. Maka hal ini dibangun di atas bolehnya menyentuh najis di luar salat. Apa jemaah? Baik. Wa fihi niza'un mashhur. Tapi perlu diperhatikan dalam masalah ini terdapat niza', terdapat perdebatan oleh para ulama, dan perdebatan ini adalah masyhur di kalangan para ulama. Wassahih annahu yajuzu lil hajah. Artinya pendapat para ulama tentang hukum menggunakan najis sebagai obat tadi disebutkan, ini adalah khilaf yang masyhur di kalangan para ulama. Wassahih annahu yajuzu lil hajah. Kemudian pendapat yang benar kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, maka boleh sesuatu yang najis, contohnya tadi disebutkan adalah lemak babi, itu boleh dijadikan sebagai obat. Kapan dibolehkan? Lil hajah, apabila dibutuhkan. Kemudian Al-Izzu Ibnu Abdissalam rahimahullah dalam Qawaidul Ahkam jadi satu halaman 95 beliau mengatakan, jaza at-tadawi bin najasat idza lam yajid tahiran yaqumu maqamaha. Boleh berobat dengan sesuatu yang najis apabila tidak mendapati sesuatu sebagai gantinya dari najis tersebut. Hanya najis itu ada, yang ada maka boleh untuk dijadikan sebagai obat. Li'anna maslahatul afiyah wassalama akmalu min maslahati ijtinabi najasa. Karena kemaslahatan, ya kesehatan itu lebih dikedepankan, lebih diutamakan daripada maslahat menjauhi najis. Tapi ingat, sekali lagi kita ingatkan, tapi tidak boleh dengan cara diminum. Baik. Kemudian disebutkan oleh Syaikh Shalih Fauzan, wa kadzalika yuhramu at-tadawi bima yamussul aqidah. Bukan juga tidak boleh berobat dengan sesuatu yang dapat merusak atau mencorengkan akidah atau dapat merusak tauhid. Karena segala bentuk terapi atau segala bentuk pengobatan atau segala bentuk usaha kesembuhan yang mengandung atau yang menjalur kepada kesyirikan atau yang mengarah kepada kesyirikan, yaitu berupa sihir atau keyakinan-keyakinan batil lainnya, maka ini hukumnya haram. Jadi haram hukumnya kita berobat apabila dengan cara berobat tersebut akan mengantarkan kepada kesyirikan. Meskipun tujuannya adalah untuk berobat. Kalau kita perhatikan di antara bentuk nyata dari praktek tersebut adalah kebiasaan sebagian orang atau sebagian kaum muslimin, ada orang-orang yang menggantungkan benda-benda tertentu dengan keyakinan bahwa benda tersebut mampu untuk menyembuhkan penyakit. Maka praktek ini ada di tengah-tengah sebagian kaum muslimin. Padahal kalau kita perhatikan, benda yang dianggap itu sesuatu yang dapat menyembuhkan, pada hakikatnya itu sama sekali tidak ada, tidak dapat menyembuhkan, dan sesuatu yang dia gunakan itu sama sekali tidak ada dasarnya dalam syariat Islam, bahkan termasuk perbuatan syirik yang dapat merusak akidah atau yang dapat merusak tauhid. Sebagaimana di sini disebutkan oleh Syaikh Shalih Fauzan, apa bentuk pengobatan yang dapat mengantarkan kepada kesyirikan. Di sini disebutkan min ta'liqit tamaimi al-mustamilati 'ala al-fadhil syirkiyah. Berupa jimat-jimat yang mengandung lapas-lapas kesyirikan. Karena mengantungkan jimat itu termasuk perbuatan syirik. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam hadisnya, "Man ta'allaqa tamimatan faqad asyraka." Barang siapa yang menggantungkan jimat, maka sungguh dia telah merokok ke kesyirikan. Au asma'in majhulah, atau dengan menggantungkan nama-nama yang majhul yang tidak diketahui. Au khuyutin, atau dengan menggantungkan benang. Au halakin tulbasu 'alal unuqi, atau dia mengalungkan benang yang digantungkan pada leher, au dira'in au ghairihi, atau digantungkan pada lengan, atau yang selainnya dari bentuk-bentuk kesyirikan. Maka jelas itu tidak dibolehkan karena semua itu termasuk buatan haram. Kenapa diharamkan? Karena semua itu dapat mengantarkan kepada kesyirikan. Karena sebagian orang menggantungkan semua itu tujuannya adalah untuk menolak bahaya atau untuk menepis ain. Makanya katakanlah penulis di sini, yuqtaqadu fiha as-sifa'u wa daf'ul 'aini wal bala. Orang yang menggantungkan jimat atau orang yang memakai jimat untuk kesembuhan, karena mereka pasti ada keyakinan. Apa keyakinan mereka? Yaitu untuk menolak ain dan untuk menepis bala. Ini tujuan orang yang menggantungkan jimat tersebut. Maka dari sinilah menggantungkan jimat termasuk satu yang haram dan tidak boleh dijadikan sebagai obat. Lima fiha min ta'alluqil qabbi bighairillah fi jalbi naf'in aw daf'i dharr. Karena menggunakan jimat sebagai obat, maka terdapat hatinya menggantungkan sesuatu kepada selain Allah Subhanahu wa taala di dalam menolak dan mendatangkanmu mudharat. Nah, maka di sini letak kesyirikannya. Maka yang katakan di sini, wadhalika kulluhu minasyirki au min wasaili almuwassilati ilaih. Maka semua ini termasuk kesyirikan yang dapat termasuk kesyirikan atau termasuk wasilah atau sarana yang dapat mengantarkan kepada kesyirikan. Wa min dhalika aydan at-tadawi indal musyawwidin minal kuhan wal munjimin was-saharati wal mustakhdimin al-jin. Maka juga pengobatan yang diharamkan yaitu pengobatan berobat kepada para tukang tipu atau tukang dukun. Kemudian berobat kepada tukang peramal, wan munjimin, dan juga kepada ahli nujum, dan juga kepada tukang sihir, wal mustahdimin al jinni, atau juga berobat kepada orang-orang yang menggunakan jin, ya, atau menggunakan bantuan jin. Maka di sini Syekh Shalih Fauzan menjelaskan kepada kita bahwa berobat ke dukun atau mendatangi tukang ramal atau berobat kepada tukang sihir atau orang yang menggunakan jin, semuanya ini adalah termasuk perbuatan yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa diharamkan? Karena semuanya tidak lepas dari kesyirikan. Dan juga tidak lepas dari yang namanya kebohongan. Karena kalau diperhatikan, orang peramal atau peramal itu dia meramal. Padahal dia adalah bohong. Maka dia adalah bohong. Jadi seorang muslim, hendaknya kita berhati-hati, cukup cara kita mencari kesembuhan, yaitu dengan cara yang halal. Ya, dengan pergi ke dokter yang memang ahlinya, atau pakai herbal, atau dengan cara ruqyah yang syar'i. Maka ini adalah cara yang halal. Adapun cara sebelumnya kita sebutkan dengan datang ke tukang tenung atau dengan mendatangi tukang ramal atau dengan menggunakan jimat atau dengan cara sihir, maka tentu ini termasuk perbuatan haram yang dapat merusak akidah dan tauhid kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena ada sebagian orang dia mementingkan kesehatan daripada akidah. Prinsipnya yang penting sehat. Tidak peduli apakah dengan cara mengobatkan itu dengan cara datang ke tukang sihir atau menggunakan jimat atau dengan cara datang ke tukang ramal. Prinsip mereka yang penting penyakit saya sehat. Padahal akidah seorang muslim itu lebih utama dan lebih penting daripada kesehatannya. Maka ini disebutkan oleh penulis, fa aqidatul muslimi ahammu indahu min sihatih. Jadi akidah seorang muslim itu lebih utama, lebih diperhatikan daripada kesehatannya. Karena kalau dalam masalah akidah, hal ini dapat mengantarkan kita apakah kepada hal yang membahayakan atau kepada yang memudaratkan. Kalau kita meyakini jimat itu adalah zatnya dapat menyembuhkan, berarti kita jatuh ke dalam perbuatan syirik. Kalau kita menggunakan hal yang halal oleh Allah Subhanahu wa taala, maka hal ini insyaallah kita akan selamat dunia akhirat. Maka prinsipnya kita utamakan akidah daripada kesehatan. Jangan sampai kita menyembuhkan penyakit kita dengan cara yang melanggar syariat atau dengan cara-cara yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kita katakan sekali lagi, maka seorang muslim harus sangat berhati-hati dalam mencari pengobatan atau dalam menggunakan obat sebagai kesembuhan, dan juga menjauhi segala bentuk praktik yang mengandung kesyirikan dan perdukunan. Prinsip ini digaskan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam yang memperingatkan kita tentang konsekuensi berat. Kita mendatangi tukang ramal. Dalam sebuah hadis disebutkan, "Man ata arraqan fas'alahu an syai'in lam tuqbal lahu salatun 40 yawman." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang mendatangi tukang ramal, kemudian dia bertanya tentang sesuatu, maka tidak akan diterima salatnya sebanyak berapa hari? 40 hari. Jadi, dalam hadis lain disebutkan, "Man ata kahinan aw arrafan fasaddaqahu bima yaqulu faqad kafara bima unzila ala Muhammadin sallallahu alaihi wasallam." Barang siapa yang mendatangi dukun atau tukang ramal, kemudian dia membenarkan apa yang diucapkan oleh tukang dukun atau tukang ramal tersebut, maka sungguh orang tersebut dia telah kafir terhadap wahyu yang Allah turunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makin hati-hati. Jadi orang yang datang ke dukun atau tukang ramal, kemudian dia bertanya dan membenarkan apa yang diucapkan oleh tukang dukun atau tukang ramal tersebut, apa konsekuensinya? Maka sungguh dia telah kafir terhadap Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam atau terhadap wahyu yang Allah turunkan kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka jelas dalam hadis ini menegaskan bahwa pergi kepada dukun atau tukang ramal hukumnya adalah haram, apalagi jika sampai membenarkan apa yang diucapkan atau membenarkan ramalan atau ucapan mereka. Karena barang siapa yang mempercayai ya, apa yang diucapkan atau apa yang diramalkan oleh mereka, maka ini sama halnya dengan kita mengingkari wahyu Allah yang Allah turunkan kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi kesimpulannya bahwa berobat dengan cara mendatangi tukang ramal atau dengan cara mendatangi dukun, maka ini hukumnya haram. Bahkan sekedar bertanya, maka tidak diterima sholatnya selama 40 hari. Apabila sampai membenarkan ya, apa yang diucapkan oleh dukun tersebut, maka sungguh dia telah kafir terhadap Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena yang untuk lebih rincinya, perlu ada sebutkan di sini tentang mendatangi tukang ramal atau dukun oleh para ulama seperti Ibnu Utsaimin rahimahullah, beliau memberikan 3 rincian tentang hukum mendatangi tukang dukun. Yang pertama, kalau kata beliau, al-qismul awal, pembagian yang pertama, anda langsung sebutkan terjemahannya yang tidak panjang. Pembagian yang pertama atau golongan yang pertama, orang yang mendatangi dukun, dia hanya sebatas bertanya, tidak membenarkan. Jadi golongan yang pertama, orang yang mendatangkan tukang ramal atau tukang dukun, dia hanya bertanya, tidak membenarkan. Maka oleh para ulama ini hukumnya haram, karena tadi disebutkan sholatnya tidak diterima selama 40 hari. Kemudian yang kedua, mendatangi tukang dukun atau tukang ramal, kemudian bertanya tentang sesuatu, kemudian dia membenarkan, maka ini hukumnya haram. Kemudian karena dia membenarkan, maka dia telah kafir terhadap Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang ketiga dia datang hanya untuk menguji atau untuk mengetes agar menunjukkan tentang kebohongan daripada tukang dukun tersebut. Maka seperti ini boleh, tapi dengan catatan, ingat, tidak mempercayai, hanya sebatas mengetes saja untuk membuktikan atau menunjukkan pada manusia bahwa ini adalah sebuah kedustaan. Maka seperti ini dibolehkan. Tapi ingat, bukan sembarangan orang. Ya. Jangan, ingat adalah bukan sembarangan orang. Masalah boleh-boleh. Masalah tetap boleh. Apa catatannya? Tidak sampai membenarkan. Tujuannya hanya sebatas untuk mengetes dan untuk menunjukkan bahwa dukun ini adalah pendusta dan pembohong. Kemudian kita khabarkan kepada manusia, wudukun ini adalah dusta. Maka seperti ini adalah dibolehkan. Apa dalilnya? Dahulu Nabi SAW pernah bertanya kepada Ibnu Sayyad. Dalilnya, Nabi SAW pernah bertanya kepada Ibnu Sayyad. Apa pertanyaan Nabi SAW kepada Ibnu Sayyad? Madza khabatala? Apa yang engkau sembunyikan? Faqal, kemudian Ibnu Sayyad mengatakan ad-duh, yang aku sembunyikan asap. Ya. Faqala Nabi SAW, ikhsaq falan tahdu qadrak. Kata Nabi SAW, kamu akan terhina dan kamu tidak akan melampaui kadarmu. Maksudnya, kamu akan terhina dalam hadis ini menunjukkan bahwa orang yang mencoba untuk menipu, ya seperti dukun dan semisalnya, kemudian menyembunyikan sesuatu atau menggunakan ilmu gaib untuk menakut-nakuti atau menyesatkan orang lain, maka akhirnya akan mengalami kehinaan. Dan kehinaan ini biasanya berupa apa? Tidak dihormati atau orang tidak akan percaya lagi. Kemudian apa makna kamu tidak akan melampaui kadarmu? Maksud dalam hadis ini menegaskan bahwa orang itu tidak akan mampu melampaui, akan memberikan maslahat atau keuntungan kepada orang lain karena segala sesuatu itu berada di bawah ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kesimpulannya bahwasanya orang yang mendatangi tukang ramal atau tukang tenung atau dukun itu ada 3 kelompok. Kelompok yang pertama, dia bertanya hanya sebatas bertanya, maka ini tidak diterima sholatnya selama 10 hari. Kemudian yang kedua, golongan yang kedua, dia bertanya kemudian membenarkan, maka ini hukumnya haram dan dia telah kafir. Kemudian yang ketiga, ada orang dia hanya untuk menguji atau mengetes dan menunjukkan bahwa dukun ini dia seorang pembohong dan pendusta, dan juga agar manusia tahu bahwa dukun ini seorang pendusta dan ini hukumnya boleh. Tapi ingat, ini bukan sembarangan orang. Ya. Jangan sampai kita pede ketika kita tukang tenung, malah kita nanti yang terpancing oleh subhatnya. Ini yang perlu diperhatikan. Baik. Kemudian penulis di sini menyebutkan, وَقَدْ جَعَلَ اللَّهُ شِفَاءَ فِي الْمُبَاحَاتِ النَّافِيَةِ لِلْبَدَنِ وَالْأَقْلِ وَالدِّينِ. Dan Allah Subhanahu wa taala telah menjadikan obat dengan perkara-perkara yang mubah atau yang memberikan manfaat baik untuk badan, untuk akal dan untuk agama. Wa ala ra'si dzalika al-Qur'anul Karim. Dan yang paling utama dari semua itu adalah, artinya, dan cara yang paling utama, pengobatan yang paling utama dari semua pengobatan yang ada adalah dengan cara pengobatan menggunakan Al-Qur'anul Karim. Wa ruqyatu bihi wal adiyah al-masru'ah. Kemudian yaitu dengan cara meruqyah dan juga membaca doa-doa yang disyariatkan. Kemudian Ibnu Qayyim rahimahullah mengatakan di sini, bin aqamil ilaji fi'lul khairi wal ihsan. Di antara termasuk bentuk pengobatan yaitu dengan cara melakukan kebaikan dan berbuat ihsan, wadzikiru waddu'a wattadarru'u ilallah wattawbah, yaitu kemudian dengan berzikir, kemudian tadarru' kepada Allah dan bertaubat. Ini adalah salah satu di antara bentuk pengobatan disebutkan oleh Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah. Beliau melanjutkan di sini, wattadawi bil Qur'anil Karim watta'thiru aqdamu minal adwiyah. Jadi berobat dengan Al-Qur'an Nul Karim itu adalah obat yang paling mujarab. Kenapa paling mujarab? Karena pengaruhnya lebih besar daripada semua obat-obatan yang ada. Ini penegasan disebutkan oleh Imam Al-Qayyim rahimahullah. Tapi kapan berobat dengan Al-Quran adalah bisa memberikan manfaat? Lakin bihasbi istidadin nafsi wa qubuliha. Itu tergantung bagaimana kesiapan jiwa dan menerimanya. Kalau kita berobat dengan Al-Quran, tapi kita masih melanggar apa yang di dalam Al-Quran. Isi Al-Quran kita larang. Semua yang di dalam Al-Quran kita langgar. Maka pengobatan dengan Al-Quran ini tidak bermanfaat. Maksudnya adalah kita menggunakan Al-Quran sebagai pengobatan, maka tentu semua apa yang Allah haramkan dalam Al-Quran, maka hendaknya kita jauhi. Maksiat Allah larang, kita jauhi. Jangan sampai kita berobat dengan Al-Quran, tapi kita masih doyan dengan berbuat maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian disebutkan wala ba'sa bitadawi bil adwiya al mubaha ala aidi al atibba al arifina bitashkhisil amr wa ilajiha bil mutashbihat wa ghairiha. Dan tidak mengapa, artinya boleh berobat dengan obat-obatan yang mubah melalui perantara para dokter yang ahli dalam meriksa penyakit dan mengobatinya, baik itu di rumah sakit ataupun di tempat lain-lain. Artinya berobat dengan hal-hal yang boleh atau yang halal melalui dokter yang memang ahlinya adalah sesuatu yang dibolehkan atau sesuatu yang diperkenankan di dalam syariat. Bahkan bisa dianjurkan jika dibutuhkan. Ya, bisa dianjurkan jika dibutuhkan, karena menjaga kesehatan merupakan bagian dari menjaga amanah tubuh yang Allah titipkan pada kita. Kemudian ini mungkin poin terakhir yang kita akan sampaikan. وَتُسَنُّ إِيَادَةُ الْمَرْضَ لِمَا فِي الصَّحِيحِينُ وَغَيْرِهِمَا خَمْسٌ تَجِبُ لِلْمُسْلِمِ عَلَى أَخِي وَذَكَرُ مِنْهَا إِيَادَةَ الْمَرِضِ. Kemudian dianjurkan atau disunahkan menjenguk orang yang sakit. Apa dalilnya? Disebutkan dalam Sahih Bukhari dan Muslim dan juga selainnya. Kata Nabi SAW, ada 5 perkara yang merupakan sebuah hak yang wajib ditunaikan oleh seorang muslim kepada saudaranya. Wa dzakaru minha iyadatil marid. Dan di antara 5 hak itu disebutkan dalam hadis ini, di antaranya iyadatul marid, yaitu menjenguk orang sakit. Jadi menjenguk orang sakit adalah sangat dianjurkan, bahkan hukumnya sunnah muakkadah. Karena menjenguk orang sakit merupakan salah satu hak sesama muslim. Dan termasuk ibadah yang mengandung banyak pahala. Kemudian dan juga di dalam menjenguk orang sakit itu terdapat beberapa hikmah. Yang pertama, ketika kita menjenguk orang sakit itu dapat menghibur hati orang yang sakit. Ini salah satu di antara hikmah menjenguk orang sakit. Kemudian yang kedua di antara hikmahnya, ini dapat menumbuhkan rasa kasih sayang dan ukhuwah Islamiyah terhadap sesama kaum muslimin, khususnya kepada saudara kita yang sedang sakit. Kemudian hikmah yang ketiga, bisa menjadi sarana untuk saling menasihati atau juga bisa menjadi sarana untuk menyampaikan Islam. Ya, karena di dalam menjenguk orang sakit itu, di dalam Islam itu bukan disyariatkan menjenguk orang sakit itu bukan hanya kepada muslim saja, tapi juga kepada orang kafir. Apa tujuan kita? Kita jadikan ini sebagai sarana untuk dakwah agar dia menerima Islam dan kita harapkan dia masuk Islam. Ini salah satu di antara hikmah kita menjenguk orang sakit. Apa tadi? Bisa menjadi sarana untuk saling menasihati dengan kebaikan dan mendoakan kesembuhan. Bahkan menjadi motivasi agar si sakit tersebut dia menghadapi ujian disebut dengan penuh dengan kesabaran. Kemudian hikmah yang keempat, orang yang menjenguk pun diingatkan tentang nikmat sehat dan kematian. Karena ketika kita sebagai orang yang sehat ini, ketika kita menjenguk orang sakit, maka kita akan ingat betapa besarnya nikmat sehat yang kita akan ingat akan sebuah kematian. Ini salah satu di antara hikmah kita menjenguk orang sakit, sehingga kita lebih banyak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala ketika Allah memberikan kita nikmat sehat, dan kita akan bertambah taat dan akan perbanyak ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala dan juga semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Adapun doa yang dianjurkan, ya, ini mungkin antum sudah paham dan sudah hafal semuanya. Doa yang dianjurkan bagi orang yang menjenguk orang sakit, di antara doanya adalah, ini bebas ya, tapi Nabi SAW mengajarkan hadisnya, la ba'sa tuhurun insyaAllah. Atau antum boleh doa apa saja, dengan lapas apa saja, baik bahasa Arab, bahasa Inggris, bahasa Indonesia, atau bahasa yang lainnya, intinya adalah doa. Selama doa itu adalah doa kebaikan, bukan doa celaka. Seperti syafaqallahu ajilan, sifa'an ajilan, atau yang lainnya. Maka itu tidak mengapa dan itu dianjurkan, dibolehkan. Kemudian di sini Syaikh Fauzan mengatakan, fa idza zarahu sa'ala nahali. Apabila orang yang menjenguk orang sakit tersebut, maka hendaknya dia bertanya tentang keadaan saudaranya. Bagaimana keadaan sekarang? Bagaimana sakitnya dan semisalnya. Pokoknya Nabi SAW yadnu minal marid. Dahulu Nabi SAW ketika beliau menjenguk orang sakit, maka beliau menjenguk dan duduk di dekat orang yang sakit. Wa yas'aluhu an halihi. Dan beliau bertanya tentang keadaan yang sakit tersebut. Karena termasuk salah satu di antara adab menjenguk orang sakit bukan hanya sekedar hadir. Jadi termasuk di antara adab menjenguk orang sakit bukan sekedar hadir secara fisik, ya, tetapi juga mendekat kepada orang sakit tersebut, kemudian menanyakan keadaannya, kemudian menghiburnya, atau kalau boleh kita bawakan dia makanan, apalagi makan itu adalah favoritnya atau kesukaannya. Jangan hanya sebatas hadir, ya, tapi perlu kita mungkin dengan cara membawakannya makanan yang bisa menghibur dia. Inilah adalah salah satu adab menjenguk orang sakit. Inilah yang dicontohkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, sehingga seorang muslim yang menjenguk bukan hanya sekedar hadir tapi juga memberikan manfaat, yaitu dengan cara menghiburnya ataupun dengan cara mendoakannya, juga bertanya tentang bagaimana keadaannya. Sebagaimana ini dicontohkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian wa takunu ziyaratu yauman ba'da yaum. Kemudian sekarang adab berikutnya untuk menjenguk orang sakit itu sebaiknya itu dilakukan sehari sekali atau dua hari sekali, kecuali jika orang tersebut atau orang yang sakit tersebut dia menginginkan untuk dijenguk setiap hari. Jadi ini salah satu di antara etika atau adab yang perlu diperhatikan. Jangan datang setiap hari, apalagi misalkan tempat dia tinggal sempit dan dia punya keluarga yang banyak, ya, maka ini perlu diperhatikan. Jangan sampai kita datang tiap hari, apalagi ngobrol, subhanallah. Ini adalah termasuk adab yang kurang tepat. Jadi hendaknya adabnya adalah kita usahakan sehari datang, besoknya tidak, dan hari berikutnya datang. Tapi kalau memang yang sakit ini menginginkan kita silahkan ziarah tiap hari, tidak masalah. Maka ini tidak mengapa. Insyaallah, ya. Karena adab menjenguk orang sakit itu adalah tadi disebutkan tidak terlalu sering dan tidak terlalu lama, kecuali kalau memang pasien atau orang sakit itu menginginkan hal tersebut. Wala yutila julusa indahu, dan tidak boleh lama-lama duduk di sampingnya, illa idza kana al maridu yarghabu dzalik, kecuali kalau orang sakit itu dia mempersilahkan atau memperkenankan, silahkan. Ini tidak masalah. Wa yaqulul maridi la ba'sa 'alaika tuhur, insyaallah. Atau doa tadi disebutkan, di antara doa yaitu mengucapkan la ba'sa tuhurun insyaallah. Tidak mengapa sakitmu, insyaallah menjadi penebus atau penyuci dari dosa. Wa yadkhul 'alaihi asrura wa yad'u lahu bisyifa. Kemudian di antara adabnya yaitu hendaknya orang yang menjenguk itu memasukkan rasa gembira kepada orang yang sakit itu, wa yad'u lahu bisyifa, kemudian mendoakan kesembuhan untuknya, wa yarqihi bil Qur'an, kalau bisa dikuriah dengan Al-Qur'an. Kalau antum bisa baca Al-Qur'an, maka lebih baiknya antum meruqyah dengan Al-Qur'an, sehingga orang sakit itu tidak mencukupkan pengobatan dengan herbal atau pengobatan medis misalnya, tapi kalau bisa diruqyah. Kita menjenguknya, maka kita rukyah dengan Al-Quran. La siyama suratul Fatih wal Ikhlas wal Mu'awwidhatan. Terlebih lagi itu mukriyah dengan surat Al-Fatihah dan juga surah Al-Ikhlas dan juga Al-Mu'awwidhatan. Artinya Qul A'udzu bil Falaq dan juga Qul A'udzu bin Nas. Kali ini sangat dianjurkan, ya, sangat dianjurkan dan sangat membantu pasien untuk kita harapkan akan kesembuhannya. Di samping dia menggunakan pengobatan atau penyembuhan dengan menggunakan herbal atau dengan cara obat-obatan yang lainnya. Disebutkan oleh Ibnu Qayyim rahimahullah, menggunakan penyembuhan dengan Al-Quran itu lebih besar maslahatnya daripada menggunakan obat-obatan yang lain. Hari ini sudah jam 9. Mungkin ini yang bisa kita sampaikan dan kita cukup sampai di sini. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini bisa dipahami. Allahu a'lam bishawab. Wassallallahu ala Muhammad wa ala alihi washabbihi ajma'in. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.